إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Ghayat Taqrib Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Kita kemarin sudah selesai sampai I'arah, ya, wasap. Sudah sampai pada wasap. InsyaAllah hari ini kita baca bagian syuf'ah, bab tentang syuf'ah, qirad, dan kalau sempat nanti musaqah. Bukan masaqah ya. Musaqah. Kemarin ghasab, sebelum kita lanjutkan ghasab, matan yang terakhir kemarin, illam yakun lahum mislun aktsara ma kana min yaumil ghasab ghasbi ila yaumi at-talaf, terkait dengan mengganti barang yang dighasab. Sekiranya barang tadi tidak memiliki misl, tidak memiliki sesuatu yang sebanding dengan itu, maka dia diganti dengan nilai yang aktsar. Di sini maksudnya ada nilai paling tinggi, nilai paling tinggi bagi barang tersebut yang dihitung atau yang diperkirakan sejak pertama kali digosok sampai hari di mana barang itu rusak. Iya, bisa fluktuatif, misalnya tinggi rendah dan seterusnya. Maka nilai yang dikembalikan bagi barang yang tidak memiliki misl adalah nilai yang paling tinggi. Bukan yang saat ini. Ya. Bukan yang saat itu. Nilai yang paling paling tinggi. Bukan juga rata-ratanya. Jadi kalau yang paling tinggi misalnya nilainya fluktuatif dari sejak di WhatsApp sampai barang itu rusak ya, bukan barang itu ingin dikembalikan. Dari sejak di WhatsApp sampai rusak, terkadang nilainya 10.000 misalnya, terkadang turun jadi 9.000, terkadang 10.500, terkadang 10.600. Dan yang paling tinggi misalnya 10.650 misalnya, maka dia harus diganti dengan nilai 10.650 tadi. Baik, waqala al-qadhi Abu Syuja' rahimahullahu taala, faslun wasyuf'atu wajibatun bil khulqati dunal jiwar fima yang qasimu duna ma la yang qasimu wa fi kulli ma la yunqadu min al-ardi kal aqar wa ghairihi bis thamani alladhi waqa'a alayhi al-bay'u wa hiya 'ala al-fawr fa in akharaha ma'a al-qudrati 'alayha batalat. Dunal jiwar ini maksudnya apa? Antara tetangga. Ya. Syuf'ah dari kata dengan cara dibacanya dengan mensukukan fa, dan terkadang sebagian fuqaha dengan mendhammahkan fa. Syuf'ah. Umumnya dibaca syuf'ah dengan mensukunkan fa. Secara bahasa maknanya genap, lengkap kan, genap syufa. Tapi di sini yang dimaksud dengan syufa di sini adanya persekutuan dalam memiliki sesuatu, persekutuan dalam memiliki sesuatu. Coba diterjemahkan ya, diterjemahnya apa itu? Shofa. Shofa berlaku bagi rekan kongsi dan tidak berlaku bagi tetangga. Berlaku dalam harta yang bisa dibagi, bukan harta yang tidak bisa dibagi. Terus? Shofa juga berlaku dalam semua barang yang tidak bisa dipindahkan dari permukaan tanah seperti bangunan dan selainnya. Syufah berlaku dengan harga penjualan. Syufah berlaku dengan harga penjualan. Terus? Syufah harus dilakukan dengan segera. Jika ditunda padahal mampu menyegerakannya, maka batal. Batal. Jika seorang perempuan dinikahi dengan mahar sebidang tanah kongsi, maka pemilik hak syufah bisa mengambilnya dengan memberikan ganti mahar standar. Jika pemilik syufah hak syufah itu banyak, maka mereka berhak mendapatkannya sesuai dengan kadar kepemilikan. Itu udah dengan syarah ya begitu. Dari syarah. Oke. Okay. Yeah. Baik. Syufah. Di sini makna syufah, Al-Ghazi mengatakan makna syufah secara syarak. Hakku tamlik qahra yathbutu lisyarik al-qadim ala syarik al-hadith bisababi syirkah bil'ud alladhi malaka bihi. Kemudian ada yang mengatakan syufah hiya istihqaq asy-syariq intiza' hassah syarikahu syarikahu mimman intaqalat ilaihi bi'audin mali mali. Sini penjelasannya agak sedikit bingung antara matan dengan syufah. Tadi syufah berlaku untuk sesuatu yang bil khultah. Khultah ini kongsinya, orang yang berserikat duna selain jiwar. Fima yang qasimu, pada hal yang dapat dibagi, dan tidak pada hal yang tidak bisa dibagi. Berarti di sini syufah itu tidak berlaku untuk sesuatu yang bisa, untuk sesuatu yang tidak bisa, untuk sesuatu yang tidak bisa dibagi. Dalam hadis diriwayatkan Al-Hijabir, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Coba lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan hukum dengan syuf'ah. Artinya Rasulullah menetapkan udah ini syuf'ah saja untuk sesuatu fi kulli ma lam yuqsam. Untuk segala sesuatu yang tidak bisa dibagi. Ketika baca matan ini bingung. Di sini bil khultah duna jiwa fima yang qasimu. Di sini katakan fima yang qasimu. Duna mala yang qasimu. Ini untuk mematchkannya gimana ini maksudnya? Baik, kita tinggalkan dulu matan Abu Syuja. Tinggalkan dulu matan Abu Syuja, nanti insyaallah kalau kita dapat informasi yang baru tentang syufah, memang saya agak bingung tentang syufah. Kita bahas. Tapi apa yang tidak bisa kita ambil seluruhnya, jangan kita tinggalkan seluruhnya. Syufah berdasarkan hadis Jabir tadi. Berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bahwasanya Jabir sallallahu alaihi wasallam mengatakan qadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli malam yuksam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan syuf'ah untuk segala sesuatu yang tidak bisa dibagi. Dan seterusnya dari hadis ini. Dalam riwayat yang lain, qadara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli syirkah lam yuksam. Uh, Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah untuk segala perserikatan yang sesuatu yang diserikati kepemilikannya yang dia tidak bisa dibagi. La yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dhanu atau yu'dhana syarikahu atau syarikuhu. Fa in syaa'a tarakaha staraka wa idza ba'a wa lam yu'ad wa lam yu'dhanhu fa huwa ahaqqu bihi. Nah, di sini dari hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ada aturan syuf'ah yang berlaku. Yang pertama, syuf'ah itu berlaku untuk sesuatu yang tidak bisa dibagi. Kita sedikit berbeda dengan matan bagaimana ini. Nanti kita bahas yang matan ya. Itu sesuatu yang tidak bisa dibagi. Sehingga kalau sesuatu itu bisa dibagi gampang, enggak usah syuf'ah, ya sudah ini bagian Anda, ini bagian saya, kan selesai. Nah, karena dia tidak bisa dibagi, maka berlakulah situ akad syuf'ah. Nah, akad syuf'ah ketentuannya bahwasanya sesuatu tadi tidak boleh dijual oleh salah satu dari yang memiliki. Ada dua orang yang memiliki sesuatu dan sesuatu ini tidak bisa dibagi, sehingga ke status kepemilikan terhadap sesuatu itu tetap berlaku untuk mereka berdua. Artinya masing-masing mereka memiliki hak atas barang tadi, ya kan? Karena masing-masing mereka memiliki hak atas barang tadi, maka berlaku akad syuf'ah. Dan setiap mereka tidak boleh menjual barang tersebut kecuali dengan izin syariknya, saudaranya yang berserikat dengan hal tadi. Kalau diizinkan maka boleh dijual. Tapi kalau tidak, kalau mau dijual juga, kalau tidak maka tidak boleh dijual. Ya, kalau diizinkan silakan dijual gitu. Kalau tidak diizinkan tidak boleh maksa. Itu maksudnya. Yang kedua, kalau mau dijual maka semestinya yang lebih berhak barang tadi dijual kepada saudaranya yang berserikat. Itu maksudnya. Jadi prioritasnya kalau mau dijual, boleh enggak barang ini kita jual aja? Ya udahlah, dijual. Ya saya jual ke kamu aja lah. Hak saya jual ke kamu. Ini dia lebih berhak. Oh, enggak lah, saya juga enggak butuhnya. Kita jual aja ke orang lain, nanti kita bagi hasilnya gitu. Itu yang kedua. Jadi prioritasnya kepada syariknya. Paham? Paham. Insya Allah ya, syufa. Yang kedua, ketentuan syuf'ah, la tusbatu syuf'ah fi ghairil ardi wal aqar atau iqar. Tidak ada syuf'ah dalam sesuatu yang selain tanah dan apa aqar. Sini bangunan, misalnya rumah, maka syuf'ah itu terkait dengan rumah. Karena rumah tadi kalau misal dijual separuhnya, nggak bisa kan? Nggak bisa dijual separuh. Ini rumah ini milik dua orang, mungkin dia kakak beradik gitu. Rumah ini milik, kalau kakak beradik kan bisa tinggal bersama. Tetapi ternyata salah satunya tidak membutuhkan rumah itu, maka dia tidak boleh menjual kecuali dengan izin saudaranya. Dan kalaupun mau dijual, prioritasnya dijual kepada saudaranya tadi, sehingga nanti kepemilikan rumah itu berubah dari kepemilikan dua orang menjadi kepemilikan satu orang, dan tidak ada lagi hak bagi salah satu yang menjual tadi, bagi yang menjualnya. Nah, ini la tusbatu ya syuf'ah fi ghairil ardh wa wal aqar. Misal syuf'ah dalam apa? Makanan. Enggak ada syuf'ah dalam makanan. Syuf'ah dalam beras misalnya, enggak ada syuf'ah dalam beras. Tapi syuf'ah terkait dengan lahan sawahnya bisa jadi. Syuf'ah terkait dengan lahan sawahnya. Selain itu enggak ada di situ. Tidak ada syuf'ah terkait dengan hewan misalnya, enggak ada. Kambing misalnya. Enggak ada. Karena ya tadi la tusbatu asy-syuf'ah fi ghairil ardh wal aqar. satu. Dan ketika barang tadi dijual dan dia dijual kepada salah satu dari yang salah satu dari syafi'nya tadi, kepada syafi'nya atau syariknya, maka dia harus mengambil seluruhnya. Dia tidak boleh ini rumah ini atau ya rumah tadi ya atau tanah tadi dimiliki oleh dua orang. Yang salah satunya tidak mau. Ya sudah saya jual aja hak saya ke kamu. Misal rumahnya ada sekian meter, 40% dari atau tanah tadi sekian meter, 40% dari total lahan tadi dimiliki oleh si A, selebihnya dimiliki oleh si B. Kemudian si A, karena mungkin kan banyak tanah sebagainya, udah saya kasih aja ke kamu semuanya, dalam arti jual. Nah, sebenarnya tanah 40% tadi sebahagian itu tanah tidak produktif misalnya. Saya mau ngambil yang ini aja lah, yang itu nggak usah, ya nggak bisa. Jadi kalau mau dijual tadi, saudaranya harus mengambil seluruhnya, harus mengambil seluruhnya. Tidak bisa dia mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Itu kalau dalam syufah. Dah cukup syufah. Yang pernah saya dengar sih tentang syufah. Ada hak tanah ini milik dua orang tapi belum jelas batasnya, masih bercampur ya. Terus kalau misalnya si A sama si B, si A mau menjual ininya, mau menjualkan bagiannya, maka harus minta izin dulu ke si B. Yeah. Tapi kalau misalnya A menjual tanpa izin si B, maka si B ini punya hak syufah, itu bisa memiliki secara paksa untuk misalnya si A menjual ke si C udah dikasih uangnya. Nah, maka si B ini punya hak syufah. Hak syufahnya adalah dia bisa mengambil memiliki secara paksa. Dan apa namanya, kan dari definisinya hak milik hakku tamaluk qahri, paksa yang ada untuk syariknya yang lama atas syariknya yang baru. Jadi si B tadi, si A tadi, si A jual bagiannya ke C, maka si B ini punya hak syufah. Syufahnya itu maka dia bisa meminta tanah itu lagi. Bisa minta tanah itu lagi. Jadi dia mengambil paksa uang yang dipulangkan ke si C, diambil paksa dikembalikan ke si A. Ya. Apa namanya? Untuk gimana? Jadi kalau di sini kita dapat syufah itu benar tadi yang pertama, misal syufah terkait dengan tanah, batas-batasnya enggak jelas. Tapi kadarnya mungkin saja kadarnya jelas gitu. Sebenarnya hak saya cuma sekian persen dari tanahnya, tapi bagian mana yang sekian persennya tadi? Makanya ketika itu dijual kepada syariknya tidak boleh sebagian diambil, sebagian ditolak gitu. Nah, ketika mau dijual pertama harus dengan izin syariknya. Kalau dijual ternyata dijual, nah kasus tadi yang dijelaskan oleh Fadli Fandi, kalau dijual tanpa izin dari syariknya, kalau dijual tanpa izin telah terjadi akad jual beli, nah, maka syariknya memiliki hak atas akad jual beli tadi juga. Itu yang dijelaskan oleh Fadli tadi. Jadi tidak lepas, udah dijual ini ke si A dan si B bersyarikat dengan pada sebidang tanah. Kemudian tanpa izin si B, si A menjual bagian dari tanahnya tadi. Nah, si B berhak atas penjualan tanah tadi. Duitnya tadi bisa diambil oleh dia. Secara sukarela ataupun tidak, si A tadi memberikannya. Sukarela ataupun tidak. Karena secara paksa dia bisa ambil. Semuanya atau tidak ini? Semuanya ya? Pokoknya jadinya dia yang berhak untuk jadi untuk mengambil memiliki hak tadi ya? Semuanya memiliki semua daripada yang baru. Jadi akad antara si A tadi dengan orang ketiga itu dianggap tidak ada. Karena pada asalnya akad jual beli itu kan pemindahan hak, pemindahan kepemilikan barang kan. Nah, tapi untuk kasus yang seperti ini barang yang memang tidak bisa dibagi, barang yang tidak bisa dibagi tadi, kepemilikan kepemilikan barangnya tidak berlaku tanpa izin atau tanpa kerelaan dua belah pihak. Si A dan si B memiliki satu barang yang sama. Kalau dibagi, apakah dor, apakah dengan sebab adanya sesuatu yang akan nanti merugikan satu pihak atau sebab-sebab yang lain? Coba bayangkan satu lahan yang tidak jelas batasnya, kan bisa saja terjadi doror kan di sana. Nah, maka tidak boleh dijual. Dan kalau mau dijual juga, pertama dijual kepada syariknya, itu yang lebih selamat, dijual kepada syariknya sehingga tidak ada haknya yang terambil secara paksa, secara zalim. Ini pertama, ini seharusnya. Kedua, kalau memang dijual tanpa seizin syariknya, nah maka akad jual belinya tadi tidak berlaku di situ. Oh, saya mah enggak jual gitu. Si C, orang ketiga bilang, saya membeli dari si Anu. Iya, barang ini milik kami berdua. Dia menjual tanpa izin saya tidak jual. Anda tidak berhak atas barang ini gitu. Itu tadi, Anda tidak berhak atas barang ini. Dan akhirnya tidak ada hak orang ketiga, sekalipun dia sudah melakukan transaksi. Wallahu a'lam. Yang jelas di sini kita ada sedikit bingung antara dua kitab ini. Karena di sini dikatakan syufah untuk sesuatu yang dibagikan. Atau salah terjemah ini. Ketentuannya yang nomor 6 sama untuk yang dibagi. Kemudian yang kurator atau baik apabila bismillah. Kalau syufah fi mala yusab. Nah, berarti makna kisem di sini yang harus dipahami dulu. Makna kisem di sini. Kayak tanah tadi, wallahu alam, kalau kita lihat di sini berarti seperti tanah tadi, asalnya dia bisa dibagi. Tetapi karena sebab tertentu pembagiannya tidak bisa jelas mana hak si A, mana hak si B gitu. Wallahu alam, barangkali seperti itu. Kalau di sini saya cari di hadis Sahih Bukhari, memang supaya berlaku bagi sesuatu yang belum dibagi, bukan yang tidak dibagi. Yang belum dibagi. Yang belum dibagi secara jelas, makanya kan tidak berlaku bagi tanah yang sudah ditetapkan batas atau jatuh. Oh iya, syufah tidak berlaku untuk sesuatu yang sudah jelas. Sudah dibagi kan? Ya sudah jelas loh, ini batas kepemilikan si Anu, ini batas kepemilikan si Anu. Syufah ya nggak bisa, karena dengan jelasnya batas, jelas kepemilikan siapa yang milikinya. Ini untuk sesuatu yang kepemilikannya berserikat. Apakah karena dia sulit dibagi atau dia tidak bisa dibagi sama sekali tadi, sehingga di situ ada doa. Allahu a'lam. Dan ini sebenarnya untuk permasalahan yang mungkin terjadi di dalam akad-akad kita. Jadi semestinya ini bisa kita kaji lebih dalam. Saya cari-cari pembahasan yang lain yang menjelaskan makna Nabi Sujah, saya belum ketemu. Alhamdulillah. Kita tahan pembahasan lebih dalam yang ke nanti. Semoga suatu waktu kita dapat lebih dalam masalah ini. Syufah. Yang jelas ketentuannya tadi, barang tadi belum, memang bukan barang yang sudah jelas kepemilikan masing-masing. Tapi itu sesuatu yang memang diserikat, yang kepemilikannya berserikat. Kalau dalam hadis tadi, lam yuksam, lam tuksam, yang belum dibagi. Qadha Rasulullah SAW bisyuf'ah fi kulli syirkah lam tuksam, yang belum dibagi. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Qadha Rasulullah SAW bisyuf'ah fi kulli ma lam yuksam. Wa fa idza waqa'at al-hudud wa sarafat at-turuq fala syuf'ata. Ketika sudah jelas batasan-batasannya, maka tidak ada syuf'ah. Sudah jelas batasannya. Ini tanah si Anu. Kemudian ada jalan. Setelah ini tanah si Anu. Tidak ada syuf'ah. Maksudnya yang Allah alam sini, maksudnya yang jawara itu adalah ketika sudah jelas batasannya. Oh iya, sudah jelas. Jawara. Kita sudah. Sudah berapa? Jawara tetangga sudah. Saya asal dah. wa syuf'atu wajibatun bil khultah duna al jiwar. Naam. Nah, berfaham kan? Syuf'ah ada untuk sesuatu yang diserikati, bukan sesuatu yang tadi saya ini punya saya, ini punya tetangga saya maksudnya. Duna jiwar tadi. Naam. Fima yang qasimu duna mala yang qasimu. Untuk sesuatu yang bisa dibagi, bukan sesuatu yang tidak bisa dibagi. Wa fi kulli ma la yunqalu min al-ardi, dan segala sesuatu yang tidak bisa dipindahkan dari tanah. Seperti akor, seperti bangunan. Wa ghairihi bis-samani alladhi waqa'a alaihi al-bay' wa hiya 'ala al-fur. Fa in akharaha ma'al qudrah 'alaiha batalat asy-syuf'ah. Wa idza tazawwaja imra'atu 'ala syikhsin akhadahu asy-syafi' bi mahril mithl wa in kana syufa'a'u jama'atu istahaqquha 'ala qadri amla. Jika seorang wanita dinikahi, tazawwaja imra'atan 'ala syikhsin akhazahu asy-syafi' bi mahri misal. Itu karma'ah. Mahar misal bagi perempuan tadi. Wa in kana syufa'a jama'ah, jika orang yang berserikat tadi banyak, istahaqquha 'ala qadri al-amla. Hak-hak mereka berdasarkan kadar kepemilikannya. Allahu'alam. Untuk sesuatu yang bisa dibagi tetapi belum dibagi. Ada gak? Itu ya menurut pandangan saya aja sih yang bersamaan dari bapak yang baik dengan jadi si kan dengan harga yang terjadi penjualan tadi misalnya yang si A udah menjual si C, maka yang si B bisa mengembalikan dengan harga yang dengan harga penjualan tadi. Terus wahyu atau itu si si B menuntut ke si C itu harus segera menuntut syukurnya. Terus misalnya yang syiksin sini pak, syiksin terjemahannya untuk apa namanya sesuatu bumi misalnya seseorang ini dia menjadikan maharnya adalah bagian tanahnya. Jadi si A sama si B tadi A ini menjadikan bagiannya sebagai mahar. Maka yang si B ini bisa mengembalikan maharnya dengan ke si perempuannya dengan mahar yang semisal. Mahal misal itu mahal yang sudah itu yang apa? Mahal yang berlaku di negeri itu, mahar misal. Jadi kalau ada istilah mahar misal, itu mahar yang umum berlaku di negerinya. Jazakallah khairan. Terus ya kalau itu misalnya yang menuntut syufa'ah itu banyak ada CD misalnya banyak orangnya, maka yang mereka bisa mendapatkannya sesuai dengan kadar mereka, hak mereka itu sesuai dengan kadar kepemilikannya. Baik, kita lanjutkan qirat. Lanjut qirat. Kiraan ini yang berdagang, nanti musyafqah. Nah musyafqah, musyafqah itu dari sakyun, mengairi artinya. Mengairi. Hanya masalahnya musyafqah itu hanya berlaku untuk kebun kurma dan anggur, tidak berlaku untuk kebun syair. Jadi sebenarnya untuk di kita jarang berlaku musyakoh, ya enggak? Karena enggak ada kurma, anggur ada, tapi pun jarang. Biasanya kalau kebun anggur di kita udah monopoli. Enggak apa-apa lah, kita bahas insya Allah kirot yang apa? Karena ini kirot dalam akad para apa? Entrepreneur ya? Banyak. Bahasa lain dari kirot apa? Bukan kordun. Memang satu ini, satu wazan asalnya satu madah. Qirat itu bahasa lainnya adalah mudorobah. Itu kalau di kitab itu mudorobah bahasa. Investasi. Ya, investasi. Bahasa kitanya investasi atau saham. Qala al-Qadhi Abu Syuja rahmatullah alaihi, faslul walil qiradi arba'atu syara'it. Dan qirad berlaku dengan 4 syarat. Antakuna ala nautin minad darahima wad dananin. Ana mau nanya. Ini kita sedikit nyinggung bahasa Arab, tahu. Minad darahima atau minad darahimi? Darahim. Sirat muntaha jumuk kan? Ada alif kan? Eh? Oh iya, ada kemasukan alif. Sahih. Ketentuan sirat muntaha jumuk tidak berlaku ketika dia masuk alif. Tapi kalau min, min darahim. Min? Min darahimah. Nah. Masajidah. Ilal masajidi. Min masajidah. Nah. Anda tadi agak bingung nih. Ini kok darohimi di sini? Sahih. Antakuna ala naudin minad darohim wad dananir. Qirad itu berlaku. Pertama, syarat pertama atau mudharabah tadi, naudin, nukut. Ya, nukut orang dulu. Cuma dua. Imma dinar, imma dirham. Kalau kita rupiah dan dolar. Boleh? Boleh. Jadi qirad dengan rupiah atau dolar itu sama, karena dia selalu dikiaskan sebagai alat tukar, sebagai alat tukar mata uang. Yang kedua, itu yang pertama. Jadi kalau qirad atau mudharabah modalnya barang, itu tidak bisa berlaku mudharabah. Eh, saya mau investasilah ke antum-antum, dagang apa? Ada dagang ayam goreng. Nah, ayamnya dari ada. Mudharabah enggak bisa. Harus uang. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ya'dana rabbul mali lil 'amil fit tasarrufi mutlaqan. Pemilik harta, pemilik uang tadi mengizinkan 'amil untuk mentasarrufkan harta tadi secara mutlak. Au fima yanqati'u wujuduhu ghaliban. Atau pada sesuatu yang tidak terputus keberadaannya. Jadi apa saja tidak boleh dibatasi, tidak boleh ditakib. Misalnya ini modal dari saya sekian juta, tapi kamu boleh belanja, kamu tidak boleh belanjanya ke si anu. Batas itu tidak boleh. Dia mutlak, terserah, terserah ke tasarrufnya bagaimana, dalam yang halal ya berarti ya. Boleh enggak qirad atau mudharabah jualan khamar? Enggak boleh lah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang ketiga. Wa ayyashtarita lahu juz'an ma'luman minar ribah. Dan harus ada kesepakatan di awal kadar keuntungan yang didapatkan oleh setiap pihak. Jadi harus ada kesepakatan di awal, sepakat. Keuntungan dibagi berapa persen ini? Oh, bagi amil 70%. Bagi sahibul mal 30%. Jadi jangan udah dapat keuntungan baru bikin kesepakatan. Ya. Harus sesuai modalnya. Modalnya gimana? Semua modal dari kan modal dari modal. Satu pihak. Oh, sahibul malnya enggak boleh dua itu. Kenapa? Sahibul malnya enggak boleh lebih. Sohibul malnya ya nanti pembagiannya tetap masing-masing persentase. Ya persentase kan masing-masing, tetap aja persentase itu 100% dibagi 2 ya. Gak bisa 100% bagi 3 kan? Karena akadnya kan masing-masing. Akad misalnya ambilnya A, ambilnya A, yang memiliki modal B dan C. Akadnya kan A dengan B, A dengan C, bukan A dengan B dan C. Kan gitu. Akadnya A dengan B, A dengan C. Antara B dan C kan tidak ada urusan. Apa urusannya? Kalau syirkah, B sama C. Syirkah. Kalau syirkah kemarin sudah dibahas kan syirkah? Jadi hubungannya jadi B C gabung terus sama A. Boleh. Gimana? B sama C gabung dulu, terus dia modalin A. B sama C menggabungkan hartanya, ya. Kemudian modalin A. Tetap aja nanti akad dari A nya itu akad dua pihak, bukan akad tiga pihak. Kalau nanti ternyata keuntungan Amil berapa? Karena di sini hanya Amil sama Sahibul Mal. Keuntungan kalau ada keuntungan Amil dapat 70%, 30% untuk Sahibul Mal. Udah ya. Nanti oleh Sahibul Mal kita bagi dua lah. Karena mereka berdua gitu kan? Ya terserah. Itu tidak urusan, tidak ada urusan dengan Amil. Paham? Allahumma. Udah? Yang keempat. Wa anna yuqaddara bi muddah. Tidak ada tidak disyaratkan batas waktu. Ketentuan waktu syirkahnya. Maka kalau dalam syirkah asalnya di keuntungan itu asalnya ya, keuntungan itu dihitung setelah semuanya tadi terjual. Nah, baru dihitung. Kan nanti dalam penjualan ada untung ada rugi. Maka nanti di akhir ketika ada untung dan ada rugi, maka kerugian tadi di keuntungan tadi dijadikan untuk menutupi kerugian. Ya kan? Untuk menutupi kerugian. Nah, nanti berapa keuntungan bersihnya jadinya? Setelah ditutupi kerugian, keuntungan bersihnya berapa? Nah, baru dari keuntungan ini dibagi. Jadi misalnya 70-30. Bukan dari keuntungan kotor. Untung kotor tapi ruginya belum dihitung, enggak boleh. Jadi hitung dulu untung dan rugi, untungnya berapa? Nah, keuntungan menutupi kerugian. Walaupun nanti pada akhirnya keuntungan cuma sedikit. Ya sudah ya sedikit-sedikit dulu. Modal dulu dihitung. Iya, berarti modal dulu dihitung. Nah, nanti baru tawan. Wala dhamana 'ala al-'amil illa bi'udwan. Tidak ada penggantian yang dilakukan oleh Amil, tidak perlu Amil mengganti. Kalau misalnya hilang atau bagaimana, atau totalnya kerugian, illa bi'udwan, kecuali dengan kelalaian, dengan sebab kelalaian. Jadi kalau dia lalai dalam mengelola itu tadi, kemudian rugi seluruhnya, entah itu hilang dengan sebab, berbagai sebab atau bagaimana, baru dia wajib mengganti modal tadi. Wajib mengganti modal dari sahibul mal. Wa idza hasala ribhun wal khusran jubira al khusran bi dirib. Yang tadi, jika terjadi ada keuntungan ada kerugian, maka kerugian ditutupi dari keuntungan. Artinya begini, si A dan si B melakukan akad kiram atau mudharabah dengan modal ini saya investasikan uang saya sekian untuk usaha itu. Nah, dalam usahanya tadi, dalam setahun ternyata selesai usaha, udah terjual semua barang yang mau diperdagangkan itu udah jual. Dihitung modalnya tadi berapa? Oh, modalnya 100 juta. Ambil dari seluruh pendapatan tadi, kotor berarti kan? Sisihkan 100 juta, itu modal. Nah, sisanya berapa? Setelah menggaji karyawan dan sebagainya, misal kalau ada karyawan kan, dari itu sisanya berapa keuntungan bersih. Nah, ada keuntungan bersih inilah baru dibagi dua. Dibagi dua ini tidak mesti setengah-setengah ya, tidak mesti 50-50, ini dibagi dua. Itu ya. Nah, ketentuan lain dalam kirab, ketentuan lain dalam kirab, si amil tidak boleh mendapatkan gaji. Si amil tidak boleh mendapatkan gaji dari akad mudharabahnya atau akad kiratnya. Maksudnya gimana? Misal begini, dari 100 juta tadi, setiap bulan si Amil dapat gaji sekian, entah 1 juta, entah 500, walaupun cuma 100 rupiah. Tentu dari modal kan berarti? Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Jadi dia menyediakan tenaga dan sebagainya untuk mengelola saja, mengelola uang tadi. Jadi dia tidak mengambil keuntungan dari modal. Keuntungannya kapan? Keuntungannya setelah terjadi, setelah selesai perdagangannya dia, setelah selesai apa yang dia kelola. Nah, dari situ nanti baru dia ambil keuntungan. Makanya keuntungan tadi di akhir tahun biasanya di akhir tahun. Ada juga katanya yang mau akad mudharabah tetapi setiap bulan dihitung. Nah kalau setiap bulan dihitung, memang keuntungan bisa jadi terjadi setiap bulan. Bisa saja terjadi keuntungan setiap bulan. Tetapi harus hati-hati dalam prakteknya. Kalau prakteknya begini misalnya, si A menginvestasikan modalnya sekian ratus juta dengan mengambil keuntungan setiap bulan. Artinya setiap bulan bagi keuntungan kan? Bagi keuntungan. Modal nanti dikembalikan misalnya. Kemudian nanti si B setelah dia mengelola setiap bulan dapat keuntungan. Nah ini modalnya. Sementara apa yang diperjualbelikan belum habis. Ini modalnya harus dikembalikan kan? Kembalikan. Kemudian keuntungan sudah selesai, keuntungan bersih. Iya seluruhnya. Keuntungan bersihnya sudah selesai, dihitung, dan baru dibagikan bagi dua. Kemudian di bulan kedua kan si B melanjutkan bisnisnya kan? Nah kalau seperti ini, apakah masih berlangsung saham si A? Dibalikin. Karena modal kan sudah dibalikin. Tuh. Kan modal dibalikin. Si A dan si B tadi, si A pemilik modal, si B ambil yang mengelola modal. Kemudian satu bulan dihitung semuanya. Oh ini modal Anda sekian. Ini keuntungan bersih kita bagi 70% saya, 70% saya, 30% Anda. Selesai kan sebenarnya? Habis akadnya. Kalau mau berhenti. Nah, jangan sampai maksudnya begini, jangan sampai masih menganggap oh saya kan berserikat dengan kamu. Saya kan sudah investasi. Lah, kan udah dikembalikan. Ya kan? Nah, itu. Yang kedua, terkait dengan praktek mudharabah di kita. Ya, dalam hal ini bank-bank lah. Dalam mudharabah ingat, untung rugi ditanggung bersama. Ya kan? Untung rugi ditanggung bersama. Prakteknya di kita gimana? Untung saja kan? Rugi enggak pernah dihitung kan? Dan dia enggak mau tahu berapapun untungnya, dia dapat pembagiannya bukan dari keuntungan. Persentase yang dia dapat bukan dari keuntungan tapi dari modal. Benar enggak? Modalnya 100 juta, setiap bulan saya harus mendapatkan 10%. Bukan 10% dari keuntungan, tapi 10% dari modal. Nah, ini salah. Enggak benar praktek begini, ini riba. Itu kan membungakan uang jadinya. Benar enggak? Nah, itu harus diperhatikan. Jadi keuntungan tadi sekian persennya tadi misalnya 70-30 atau bolehlah 10% gitu kan. Ya 10% tadi bukan dari modal tapi dari keuntungan. Sekarang bagaimana kalau seandainya dia rugi? 100 juta misalnya. Di akhir selesai terjual semuanya. Mungkin ruginya karena udah setahun gini. Udah setahun ini enggak laku-laku juga. Ternyata tahun berikutnya apa yang diperjualbelikan tadi udah tidak dicari orang lagi. Ya kan? Misalnya nih, akhirnya oleh Amil dia berinisiatif jual murah sajalah. Ya kan? Biasa kan gitu kan? Jual murah sajalah. Karena dia jual murah, ada orang beli. Kemudian setelah dihitung, mungkin jual murahnya tadi banyak gitu ya. Dan pada dasarnya dia mengambil untung juga kecil gitu misalnya. Ternyata total semuanya tadi dari modal tadi digunakan untuk gaji karyawan, untuk beli barang yang diperjualbelikan dan sebagainya, sewa toko dan sebagainya. Kan modal tadi digunakan untuk itu semua, untuk operasional. Jadi modal itu bukan sebatas untuk beli misalnya kita jual beli laptop nih. Saya pedagang laptop, modalnya hanya untuk tok beli laptop aja enggak. Untuk mengadakan laptop, tapi semua yang terkait dengan jual beli tadi. Apakah dia sewa toko ya dari situ juga diambil. Apakah dia punya karyawan ya dari situ juga diambil. Ya. Dan pemilik uang, pemilik harta tidak berhak membatasi tasarrufatnya. Ah, ini uang saya investasi segini hanya modal untuk beli laptop saja. Oh, enggak bisa gitu. Karena nanti akan menyulitkan. Ada doror di sana jadinya. Nah, kemudian sudah itu semua, oh ternyata minus. Dalam praktek masyarakat kita enggak pernah memperhatikan minus. Ya kan? Kenapa? Ya karena tadi persentasenya diambil dari modal, bukan dari keuntungan. Karena terjadi minus misalnya dari 100 juta, ternyata yang kembali bersih itu cuma 70 juta. Karena untung dan rugi ditanggung bersama, maka yang diserahkan kepada sahibul mal ya 70 juta saja. Lalu terus kerugian yang diterima, yang ditanggung oleh Abil apa? Usahanya, capeknya dan sebagainya. Itu kerugiannya dia kan? Di situ. Jadi, loh kalau gitu kan ruginya cuma pemilik modal. Yang usaha enggak rugi dong. Lah, tadi kan dia yang kerja. Pemilik modal malah enak. Cuma goyang-goyang kaki gitu. Ya kan, enggak capek kan? Tapi yang kerja yang muter otak semuanya. Yang ngontrol toko sebagainya. Karena apa? Karena pemilik modal tidak boleh mengintervensi usaha ambilnya. Wah, ini enggak bisa kayak gini, harus begini, enggak bisa. Tapi kalau ambilnya berkonsultasi kepada pemilik modal boleh. Cari pendapat ini kita usaha ini gimana menurut kamu ini gimana bagusnya? Itu boleh. Tetapi kalau si sahibul mal yang mengintervensi dengan inisiatif dia sendiri, itu tidak boleh. Ini harus diperhatikan. Ini bukan romah. Oke. Ada yang menjelaskan matan Abu Suja mengambil contoh mutarobah itu bank syariah katanya. Loh, ini kayaknya enggak paham dengan mekanisme bank syariah. Mutarobah bank apapun itu walaupun namanya syariah, wallahu alam kalau sekarang ada yang baru ya. Itu persentase keuntungan yang diterima oleh bank itu diambil dari modal. Ini yang enggak boleh. Sekali lagi ini enggak boleh. Hah? Persentase keuntungan pemilik modal nasabah. Bukan nasabah, sahibul mal. Siapa? Bank. Bank sahibul mal. Ya dalam hal ini bank sebagai sahibul mal lah. Karena pikir nasabah kan biasanya akan bank syariah modal robah itu pikir nasabah sebagai sahibul mal terus. Loh, kok nasabah sebagai sahibul mal? Gini, perhatikan akad modal robah. Si A, akad modal robah itu ada dua pihak ya. Yang satu disebut sahibul mal, yang satu disebut amil atau mudorib. Ada yang katakan mudorib kan? Saya juga baru tahu tadi. Ketahuan enggak merojoah. Ya umumnya cuma amil dan sahibul mal. Amil orang yang mengelola harta. Sahibul mal orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki saham kalau bahasa kita. Atau orang yang berinvestasi. Sekarang begini, kan yang dipraktek di bank, nasabah datang, saya minjem uang, bahasanya minjem kan? Saya minjem uang untuk usaha saya ini. Oleh bank kan dikatakan, oh kita tidak akan pinjam-pinjam, tapi akan mudharabah kan? Sekarang siapa sahibul mal? Bank. Makanya. Karena maksudnya nasabah itu sebagai penyimpan ya? Enggak, kita enggak bahas yang menyimpan. Kalau yang menyimpan, itu akadnya akad apa? Ini sikit keluar ini. Hah? Bukan wadiah. Apa? Sih, apa coba? Bang tuh, wadiah atau kort? Bang bilang wadiah. Bang bilang wadiah. Al-ibrah bil ma'ani laisa bil mabani. Perhatikan. Ibrahnya itu dengan maknanya, hakikatnya, bukan ungkapan. Mereka bisa aja mengatakan wadiah. Tapi nyatanya mereka memutar uang kita. Jadi apa? Kontu. Itu mah si bank meminjam uang kepada nasabah. Itu kalau yang menyimpan. Jadi bahasanya saya nyimpan uang di bank. Itu bukan nyimpan, minjemin uang ke bank. Kita harus tahu itu. Ya, harus diperhatikan itu. Kalau disimpan di box gitu berarti itu wadiah. Simpan di box kemudian tidak diapa-apain, wadiah berarti. Tapi kalau kita datang ke bank, saya mau buka rekening di sini, pada asalnya itu kondom. Kecuali kalau kita di awal bilang saya mau buka rekening, tapi saya cuma nggak mau uang saya dikelola, ya kan? Kecuali kalau kita bilang gitu, mungkin ada. Berarti yang ambil itu buat makan dia gimana? Kan dia termasuk biaya operasional nggak makan dia sendiri? Dia setahun dia nggak bisa makan, tahu? Kan nggak boleh ngambil gaji, nggak ada makanannya. Bisa sih. Wallahu a'lam katanya nanti. Ya, paham. Tapi yang anda tahu lah, nggak pernah orang nggak makan kalau dia kerja, kalau dia hidup. Setiap orang yang hidup pasti makan. Benar nggak? Ya iyalah, kalau dia nggak makan mati. Jadi dia nggak boleh ngambil untung dari. Dia tidak boleh mengambil keuntungan dari modal mudharabahnya. Itu maksudnya. Ya kalau dari yang lain bisa jadi. Maksudnya dari modal mudharabah ini digunakan untuk keuntungan dia pribadi. Itu kan sama dia menggaji dirinya kan. Jadi mudharabah itu enggak boleh. Ini kalau continue gitu harus selesai akad lagi, selesai akad lagi. Iya. Selesai kembalikan akad lagi. Mau dilanjutkan enggak? Mau dilanjutkan ya modalnya balik lagi sini. Karena mudharabah atau qirat ini akad jaizah baina tarafain. Jadi kapan pun pihak yang bertransaksi ini, dua orang ini, Amil dan Sahibul Mal, ingin menghentikan akad, boleh. Atau menghentikan diri. Oh, saya enggak mau lagi mudharabah gitu. Ya kan? Boleh. Nah, kembalikan modalnya. Kembalikan modalnya. Keuntungan yang didapat selama ini berapa? Bagi dua. Selesai kan? Jadi enggak mesti nunggu setahun. Jadi yang tadi dapat per bulan, wallahu alam, sebagian yang mengatakan bagi keuntungan per bulan pun boleh. Tetapi tentunya berarti setiap bulan perbaharui akad. Kalau mau berlanjut kan? Kalau mau berlanjut. Misalnya ini keuntungan setiap bulan, tapi modalnya enggak dikembalikan. Pada asal kan modalnya dikembalikan, keuntungan dibagi bagi dua. Kalau mau lanjut, modalnya serahkan lagi kan? Tapi supaya lebih praktis mungkin kita ya modalnya udah hitung modalnya berapa, modalnya sekian. Nah ya itu modalnya sekian, pegang aja sama antum dulu gitu. Sekarang keuntungannya berapa? Keuntungan sekian lah. Keuntungan untuk anda sekian persen, untuk antum sekian persen. Modalnya tadi kan nggak diserahkan. Nah itu kan pada hakikatnya modal kedua kan, benar nggak? Pada hakikatnya modal kedua itu. Wallahu a'lam, kalau dengan itu barangkali bisa. Atau misal kalau mau berhenti udah 3 bulan, ah perkembangannya jelek menurut Amil kan, kemudian dia datang kepada Sahibul Mal, saya melihat perkembangan usaha ini jelek, barangkali sepertinya saya mau stop gitu kan, mau jadi dosen aja, mau stop untuk melanjutkan ini. Kata si, karena ini akad yang sifatnya jaizah, si B enggak, si apa pemilik modal enggak bisa, oh enggak bisa terus stop, enggak boleh. Ya udah kalau stop ya silakan aja stop. Nah, tapi perhitungan jelas. Modalnya dikembalikan atau dihitung seluruhnya, berapa yang apa, berapa yang sudah dihabiskan semuanya, modal kembalikan, ada keuntungan nggak selama proses tadi? Oh ada keuntungan ya, tapi sedikit ya sudah dibagi, keuntungan cuma 10.000, ya udah karena dia bagi 70-30, Sahibul Mal 33.000, ambilnya 7.000, kan modal cuma, untung cuma 10.000 kan? Kalau posisi belum untung ya resiko. Pemilik modal resiko. Itu pemilik modal nggak bisa minta full. Nggak boleh. Karena kalau pemilik modal minta full uangnya, berarti kerugian ditanggung hanya oleh Amil, ya kan? Kerugian hanya ditanggung hanya oleh Amil, ini tidak boleh. Untung dan rugi ini menjadi hak bersama dan tanggungan bersama. Cukup. Qirat bahasa lain di mudharabah. Sebelum kita lanjutkan qirat, mengapa disebut qirat? Ayo. Mengapa disebut qirat? Bocor. Ayo, dari mana? Qirat mustaq dari al-qard. Qirat itu mustaq dari al-qard. Ada bawa air. Qirat itu mustaq dari al-qard. Satu badah kan dengan ya, hutang kan? Kenapa disebut qirat? Kenapa disebut qirat? Karena pemilik modal seolah-olah memotong. Kan motong, keuntungan dipotong bagi dua kan? Hartanya tadi dipotong. Dia punya harta dipotong sebagian, diserahkan kepada Amil. Itu. Kenapa disebut qirat? Dalam bahasa lain disebut juga mudharabah, mustaq dari ad-dharb. Dharb apa ad-dharb? Perjalan. Artinya melakukan perjalanan di muka bumi untuk tijarah. Itu disebut mudharabah. Jadi pemilik modal memodali orang untuk melakukan perjalanan dalam rangka tijarah. Karena kalau dulu kan orang punya modal di sini, beli barang, bawa ke negeri yang lain, dijual kan gitu kan? Kan dulu begitu. Itu maka disebut dengan mudharabah. Ada faedah Ini bukan bukan apa ya, bukan memaksa-maksakan, enggak. Qardun hutang, bukan bukan kiron ya. Qardun. Mengapa disebut qard? Qard itu kan artinya memotong. Karena orang yang berhutang itu sangat potensial untuk memotong amalnya. Kadang orang yang berhutang itu rentan untuk berdusta, benar nggak? Itu memotong di situ, divider. Sebagaimana din dengan madah dal ya nun atau madah insan. Kenapa insan disebut insan? Misalnya li linisian, karena pelupa. Ini ahli ahli bahasa atau ahli bah bicara ini. Bukan mencocok-cocokkan nggak? Bukan mencocokkan. Kalau kita cocok-cocokkan. Oh, gempa di Bandung tanggal sekian bulan sekian, buka Al-Qur'an ayat sekian. Kalau sekian itu memaksa. Kalau ini enggak, memang udah dari sana aja. Karena bahasa itu kan sifatnya fitrah. Iya kan? Apalagi bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sangat, kalau dalam bahasa kita yang keren sekarang, filosofis lah. Jadi, kalau enggak mau kepotong amal dan sebagainya, jangan berhutang. Ya. Jangan berhutang. Terus kirot juga korban memotong, itu lain lagi. Karena memotongnya tadi memotong harta. Cukup? Ada faedah lain? Kalau misalnya apa namanya saham, misalnya si pemilik modalnya itu nggak minta keuntungan tapi minta, kalau sebenarnya sekarang itu minta sahamnya, hanya minta sahamnya aja. Jadi dia gimana ya? Dia itu perusahaan besar. Ada perusahaan kecil di sini, terus dia karena dia itu merasa ini mungkin bisa menyaingi dia, dia membeli perusahaan ini untuk dimiliki dia sebagai nilainya dia sendiri. Itu pembagian keuntungannya gimana maksudnya nggak minta keuntungan? Hanya kalau saya belum paham kalau bursa efek gitu. Nah bursa efek itu rentan lomba riba di situ pakai, iya. Karena nggak jelas akan kalau bursa efek ya. Itu maksudnya minta saham itu tadi gimana? Perusahaan A, perusahaan besar, memodali perusahaan B gitu. Terus perusahaan A tadi saya nggak minta keuntungan lah dari kalian. Iya. Terus memodali biasanya dia sampai besar, Ustaz. Sampai besar, terus dia beli semuanya. Dia beli semuanya. Beli perusahaan. Jadi perusahaan A tadi membeli perusahaan B. Iya. Ujung-ujungnya itu sih, Ustaz. Pertama dimodali dulu sampai besar, kemudian pas besar dia beli sendiri. Itu gimana deh? Beli perusahaan itu objeknya apa? Beli perusahaan. Beli nama perusahaan. Iya. Yang dibeli itu apa? Jual beli itu kan sesuatu yang memang ain kan? Kemarin kita sudah bahas kan Bu Yuk? Baik. Ain. Tidak boleh jual beli jasa kan gak ada? Kalau jasa kan bukan jual beli, apa? Ijarah, sewa. Oh, jasa. Jasa kok dijual belikan? Jual beli itu kan pemindahan hak kepemilikan secara penuh kan? Coba jasa dipindahin gimana? Gimana cara memindahkan jasa? Coba. Wallahu a'lam, enggak paham. Jual. Saya tidak mau keuntungan, saya minta sahamnya. Sahamnya 100% dibeli oleh perusahaan. Ya tetap aja untung ujung-ujungnya kan dia memberikan saham itu. Dia membeli saham ya, bukan beli perusahaan, beli saham. Kalau dia sahamnya semuanya dimiliki oleh perusahaan A tadi. Ya A tadi anggaplah sebagai individu gitu. Si A kalau membeli saham itu kan berarti dia memodali 100%. Kalau beli saham seluruhnya ya. 100% pemodalan dari perusahaan B tadi atau dari pihak B tadi dimodali oleh A kan. Coba kalau dia nggak mau dapat untung. Nih modalnya. Antum butuh modal berapa? 500 juta. Udah nggak usah cari kemana-mana. Nih saya kasih. Mungkin nggak dia nggak mau dapat untung. Pasti untung. Pasti dapat untung. Kalau nggak saya nggak mau dapat untung terus balikin aja modal saya. Nggak bakal mau. Walaupun mungkin ada. Dari itu jadinya qardun. Meminjam kan? Minjam doang. Bukan mudharabah. kalau misalkan perusahaan kan sekarang perusahaan mungkin udah nggak terlalu banyak yang peduli hal-hal haram gitu. Yeah. Nah, terus kerja di perusahaan itu hukumnya gimana Ustaz? Dimana perusahaan itu nggak peduli harta hal haram gimana? Digaji dari perusahaan itu, apakah itu kita ikut kena bagian dari dosanya apa? Untuk hal ini kita perhatikan usaha perusahaan tadi itu usaha halal atau usaha haram. Kalau usahanya usaha halal, tetapi di dalamnya ternyata ada sebagian akadnya itu akad-akad yang memang bertentangan dengan syariat, diharamkan syariat. Ini berbeda dengan kalau perusahaan tadi memang usahanya usaha haram. Kalau usahanya usaha yang haram, memang tidak boleh berserikat dalam yang ini. Keluar. Misalnya perusahaannya jual beli khamar, afwan. Maka tidak boleh karena masuk dalam ta'awun bil ismi wal udwan. Tapi kalau memang usahanya usaha halal, hanya karena pengelolanya tidak faham dengan syariat, tidak faham dengan agama, adalah beberapa usaha di situ atau keuntungan tadi didapatkan dengan cara yang haram. Ini bagi pekerja wazifah, bagi wazifnya, bagi pekerja-pekerja karyawannya tidak menanggung beban itu. Karena mereka, akad mereka dengan perusahaan adalah melakukan pekerjaan yang dituntut. Misalnya apa? Oh, sebagai manajer. Oh, kalau manajer kena ya. Sebagai sekretaris misalnya. Kena juga pejabat. Apa? Ya karyawan lapangan lah misalnya. Saya cuma jual belinya aja. Dan yang kita jual belikan ini jelas halal dan transaksinya jelas. Tidak riba kan? Itu tidak masalah. Tapi bagi bagian-bagian yang memang terlibat langsung, mereka lah yang mengelola tadi. Manajernya memerintahkan, manajernya bertanggung jawab untuk mengelola harta yang di situ ada akad-akad yang haram. Maka kewajiban bagi manajernya untuk membenahi ini. Kalau enggak, ya mengundurkan diri. Karena dia yang terlibat langsung. Sekretarisnya dia yang mencatat misalnya. Dan mungkin sekali dia mencatat akad-akad yang tidak halal. Tapi bagi pelaksana lapangan misalnya, cuma sekedar jaga toko misalnya. Ya kan? Ini insya Allah tidak masalah. Jadi harus diperhatikan pertama itu pokok usahanya apa. Yang kedua, posisi pekerjanya di mana. Karena tidak semua peran itu dikatakan boleh ataupun tidak boleh. Bagi yang berhubungan langsung dengan akad-akad yang haram jelas tidak boleh. Tapi bagi yang tidak berhubungan langsung insya Allah tidak masalah. Nah, misal yang berhubungan langsung apa? Ya memang udah jelas secara pokok ini memang masalah. Pegawai pajak, pegawai bank. Ini jelas-jelas bidang usahanya itu udah haram gitu. Ya kan? Bidang usaha udah haram. Walaupun antum jadi satpam, cuma nungguin gerbang, antum berserikat di situ. Misal apa lagi? Pegawai pabrik rokok. Bagi yang memandang rokok itu haram ya. Tapi bagi yang memandang makruh misalnya, ya gak kena hukum ini. Jadi benar, saya tidak lagi mencemooh enggak. Karena kita tidak bisa saklek untuk hal-hal seperti ini sebenarnya. Karena kadang-kadang mereka belum paham. Bagi yang memandang itu haram, maka tidak boleh walaupun kerjanya hanya jadi satpam. Walaupun dia satpam kebun tembakau ya, coba boleh nggak jadi petani tembakau? Secara asal boleh, tapi kalau petani tembakau tadi dia pemilik ladang tembakau dan tembakaunya tadi dijual untuk perusahaan rokok, nggak boleh. Seperti orang menjadi petani anggur, boleh nggak menjadi petani anggur? Boleh. Boleh nggak dia jual anggur? Ya boleh, nah kalau gak dijual ngapain dia nanam anggur gitu, berhektar-hektar gitu. Boleh tidak dia menjual anggur kepada pihak yang memang dipastikan membuat anggur sebagai khamar? Ya gak boleh. Nah tapi kalau yang tadi misalnya dia jadi satpam kebun tembakau dan kebun tembakau tadi dimiliki oleh perusahaan rokok, gak boleh. Kalau dia memahami haramnya rokok ya, karena haram kan sudah jelas. Tapi kalau yang tidak demikian misalnya jaga toko Indomaret misalnya, boleh nggak? Boleh ya kan. Itu sebagian modal dari Indomaret itu apakah seluruhnya halal? ya kan? Dia nggak tahu, nggak jelas kita di atas itu. Ya, itu di luar tanggung jawab, di luar beban beban kita. Kenapa bisa lari ke sana ya? Bisa lari ke sana. Dan yang tadi harus bedakan dengan antara akad mudharabah dengan qirab di sini, maksudnya mudharabah dengan akad pinjam meminjam, utang piutang maksudnya, bukan ariyah ya, utang piutang. Ini saya punya uang sekian, pakai oleh antum untuk usaha antum. Nanti di akhir tahun serahkan semuanya ke saya. Nah, iyalah, semua semua tadi berarti itu apa akad apa? Utang, utang piutang. Semua keuntungan keuntungannya. Semua uangnya tadi. Seperti cerita satu perusahaan peternakan ayam di Saudi. Ya, pernah dengar nggak ceritanya? Dua perusahaan besar di Saudi peternakan ayam, masuk peternakan ayam. Dia punya peternakan ayam yang nanti digunakan untuk ayam potong, usaha ayam potong. Satu perusahaan katakanlah perusahaan teratas, yang satu lagi perusahaan terendah up. Ya. Terendah up paham, terendah up. Suatu waktu perusahaan yang teratas tadi, topnya tadi bangkrut dan terlilit utang 1000 real. 1000 atau 1 juta real? Sejuta kecil. Ya? 1 juta real. Totalnya kalau uang kita itu hampir 4 miliar. Berapa 4 miliar? 1000. Sejuta real. 4 miliar. Karena tahu perusahaan topnya tadi bangkrut, perusahaan runner up-nya ngapain? Kalau Indonesia ngapain kira-kira? Senang. Syukur bangkrut, saya jadi nomor satu ya. Itu suzon atau bukan? Umumnya gitu. Kita menghukumi dengan olimpnya kan? Kita menghukumi dengan olimpnya gitu. Iyalah, kalau saya kan nomor dua. Kalau dia bangkrut, berarti kan saya jadi nomor satu. Artinya kebutuhan ayam potong di Saudi seluruhnya kan ke saya. Berarti untung saya bakal lebih besar. Kalau dia ada, berarti kan terbagi dua. Dan tentunya orang akan lebih milih ke yang top kan, mungkin dia lebih banyak pelanggannya sebagainya kan gitu. Tapi ternyata yang di Saudi enggak. Dia kirim cek ke perusahaan yang bangkrut tadi dengan pesan, lunasi hutang Anda dengan uang ini dan kembalikan kapanpun Anda mampu. Coba lihat, ini akan apa? Pinjam. Hutang piutang, bukan mudharabah. Tapi boleh nggak kalau perusahaan B tadi membuat akad mudharabah? Boleh saja. Ini gunakan untuk modal. Nanti untungnya kita bagi. Gitu. Tapi kalau dia pakai akad mudharabah kan hutangnya belum lunas. Gimana tuh? Jadi untung lagi ya. Berarti ya itu tanggung jawab antum lah untuk lunasi hutang antum. Ya ada bantu untuk apa? Tapi itu kan tentunya tidak begitu membantu kan? Sementara yang tadi dia kan secara asal modal sudah punya, perusahaan tadi sudah punya modal, sudah punya karyawan dan sebagainya. Cuma dia bangkrut dengan sebab terjadi utang. Seandainya utangnya dilunasi, berarti dia bisa memutar usahanya kan? Asalnya dia bisa memutar usahanya, walaupun mungkin dari awal lagi lebih kecil lagi. Coba ini akan utang piu. Kita lanjut sedikit. وقال المصنف فصل والمشاقة جائزة على النخل والقران. Anda dapat kabar bahwasanya Rasulullah SAW melarang menamai anggur dengan karom. Anggur dengan karom. Karom di sini kan anggur maksudnya, ainam. Tapi Anda belum ngecek ke dalam kitab hadisnya. Saya dapat kabar Rasulullah SAW melarang menamai anggur dengan karom. Tapi kita dapati dalam kitab ini anggur itu disebut dengan karom seluruhnya. Dari awal dulu karom, karom, karom. Karena mereka memang memuliakan anggur, dianggap karom, bikin tua. Allah. Musyaqah dari kata sakyun, apa? Mengairi. Maknanya di sini adalah mempekerjakan seorang untuk mengurus kebun. Di sini kebun apa? Nahal dan anggur tadi. Dan ini menjadi syaratnya. Artinya kebun tadi mestilah kebun nahal, kebun kurma dan kebun anggur. Memperkerjakan orang untuk mengurus kebunnya berkaitan dengan kebun itu, berkaitan dengan buahnya, bukan berkaitan dengan tanahnya. Berkaitan dengan buahnya, mengairi dan sebagainya, mengairi cabut rumput, membersihkan yang layu dan sebagainya. Kemudian dengan apa itu? Al-Karmu. Ya, Al-Karmu. Nah ini itu maknanya larangan. Ini makna larangan ini. Ini dalam Bukhari ya? Alhamdulillah. Dalam kitab apa ini? Kitab apa? Dalam bab apa? Di atas sih, biar nomor hadisnya. Nomor hadisnya kitab ini. Ini dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulun al-karmu innamal karmu qalbul mu'min. Manusia mengatakan anggur itu dengan karm. Sesungguhnya yang karm itu adalah hati seorang mukmin. Nah, ini bermakna larangan sebenarnya. Walaupun tidak sering ya. Barangkali ada yang lebih sering. Kita lanjut tadi. Memperkerjakan seorang untuk mengurus kebun kurma ataupun anggur dalam hal-hal yang berkaitan dengan buah, bukan berkaitan dengan tanah. Karena nanti di akhir disebut amal fiha itu ada dua. Bekerja terkait dengan kebun tadi ada dua. Bekerja terkait dengan buah, bekerja terkait dengan tanah. Nah ini kita baru lada sebutah nanti. Lada sambu alina baal karma. Nah. Lada sambu alina baal karma. Tapi ini enggak ada. Ini di judul. Ada sana. Ada syaratnya. La tusammu al-inab al-karm. Tidak boleh menamakan inab itu karm. Jadi udah ya, paham ya? Seluruh kata karm dalam matan Abu Syuja antum kasih catatan di bawahnya al-inab. Wa la tusammu al-inabu karma. Tidak boleh menamakan inab dengan karma. Loh, ini kan seorang ulama yang menyebut ini, menulis kitab ini. Beliau ini ulama ahli fikih. Yang bisa jadi terlewatkan darinya hadis ini. Jadi ikhtilat atau lemahnya hafalan atau penyakit lupa itu bukan hanya pembahasan hadisiyah. Dalam ilmu hadis kan kita sering bahas orang ini pelupa, orang ini ikur gitu kan. Dalam bab-bab fikih pun ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Pengaruh dengan istinbatnya atau dengan pemaparannya. Mengapa terjadi khilaf? Di antaranya seorang ingat dalil, seorang lagi lupa dengan dalil itu. Dia ingat dalil yang lain. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan enggak? Lanjut. Dengan catatan tadi, dia mengurusi kebun tadi dengan catatan dia memiliki hak dari sebahagian atau dengan kadar tertentu dari buahnya. Jadi dia mempekerjakan orang tadi untuk mengurus kebun tidak digaji. Jadi tidak ada gaji bulanan. Cuma nanti ketika panen dia mendapat sekian persen dari buahnya. Ini musyaqah. Tapi kalau dia digaji? Kalau dia digaji, dia tidak boleh mengambil buahnya sedikit pun. Dan itu akadnya bukan akad musyaqah. Apa? Ijarah. Hadirin harus paham. Oh, ini ijarah. Oh, ini qardun. Oh, ini rahnun. Oh, ini musyaqah. Ini mudharabah. Harus paham itu. Hah? Jangan apa ya? Baru dari tadi ngomong-ngomongin itu aja bolak-balik. Cuma kasusnya saja yang beda-beda. Oh, ini ijarah namanya. Oh, ini musyaqah. Itu harus paham. Jangan nanti akadnya akad pinjam meminjam, hutang piutang disebut wadiah kan, musibah. riba dibilang bukan riba. Jadi kalau kalian dia dapat bagian juzur maklumnya dari amir menjadi investor, berarti dari yang pemilik, dari pemilik tanah ini kalau dia dapatnya misalnya nanti sekian dari hasil padanya, tapi uangnya misalnya 10 juta dari hasil padanya itu juga lebih harus persenan dengan tori. Yang jelas dia dari awal sudah paham, sudah masing-masing sudah ada kesepakatan dia dapat berapa persen atau berapa kadar yang dia dapatkan dari buahnya tadi. Apakah nanti dikonversi dalam bentuk uang atau apa, insya Allah tidak masalah. Misalnya semah daripada buahnya sampai kamu dapat 5% dari buahnya dan kebunnya luas kan? Nah, untuk apa saya? Ditabung semua buahnya juga bakal busuk. Udahlah, saya enggak mau buahnya semua. Konversikan aja menjadi uang, itu lebih manfaat bagi saya. Ya nggak masalah. Artinya kalau konversikan menjadi uang, seberapa banyak yang dia dapatkan dari buahnya tadi dikonversikan menjadi uang di saat buah itu berbuah gitu, pohon itu berbuah dan dijual. Itu. Jadi bukan buah di saat di awal. Oh kamu dapat sekian apa? Dari ini nanti ketika panen kamu dapat 100 juta gitu. Loh. Dari mana itu 100 juta? Karena jatahnya tadi bukan uang asalnya, tapi buahnya kan, kayak nah, gitu. Faham ya? Nah ini musafah. Walaha syartan, syaratnya dua. Ahaduhuma, pertama ayyuqaddiraha bimuddah ma'lumah. Jadi dia bekerja itu berapa lama? Muddah ma'lumah ini muddah apa nih? Iya, berapa lama? Oh setahun, oh dua tahun, oh 6 bulan. Kamu kerjalah, kamu urusin kebun saya ini selama setahun. Atau kamu kerja sampai dia panen. Dia panen tuh biasanya kalau buah itu misalnya setahun sekali gitu kan. Sekarang dia bekerja di tengah tahun misalnya. Ya udah berarti 6 bulan kan. Kamu kerja nih sampai dia panen lebih kurang 6 bulan. Tetapkan 6 bulan sampai tanggal berapa? Diperkirakan, oh panennya tanggal sekian. Nanti ketika panen dia dapat sebagian dari buahnya. Wasani kedua, ayu ayina lil amil juz'an ma'luman minat samarah. Yang tadi harus ditetapkan kadar yang maklum dari buahnya tadi. Nah ini syaratnya. Dan tentunya dia tidak boleh digaji ya, karena kalau digaji menjadi ijarah. Lupa lagi, saya ingat, menjadi ijarah. Dan kalau dia menjadi mujir atau musta'jir, berarti dia tidak memiliki hak atas buahnya tadi, kecuali kalau yang punya ngasih. Itu beda lagi, dan itu tidak dihitung riba. Misalnya Ahmad, tolong antum urus kebun saya itu, sebulan saya gaji 1 juta. Dah, ketika panen ternyata dia urus. Dan ijarah dia tidak ditetapkan waktunya. Beda dengan musafah. Musafah harus ditetapkan waktunya. Artinya ijarah, kapanpun dia mau berhenti boleh. Tapi kalau musafah, dia harus berhenti sesuai dengan syaratnya tadi. Ijarah itu meskipun tidak panen tetap dapat. Karena dia dapat sebulan kan, udah digaji. Walaupun tidak panen. Walaupun pada akhirnya gagal panen. Tapi dia tetap, karena dia sebagai pekerja. Ya kan, sebagai pekerja yang digaji, musta'jir kan. Dan nanti ternyata ketika panen misalnya, nah ini gaji kamu bulan ini saya tambahi karena kamu udah bantu panen. Karena kalau dia ijarah kan hanya ngurus kebun. Ini bantu panen, ini juga buahnya sedikit untuk kamu lah, untuk keluarga misalnya. Boleh. Tanpa persyaratan. Kalau dipersyaratkan, oh saya mau kerja ngurus kebun sebulan saya digaji 1 juta, tapi ketika panen saya dapatkan sekian buahnya ya, ini enggak boleh. Karena ada syarat tambahan tadi. Tsummal amalu fiha 'ala darbayn. Nah, pekerjaan terkait dengan kebun tadi itu ada dua jenis. Amalun ya'udu naf'uhu ila thamarah. Ada pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah. Wa huwa 'alal 'amil. Maka ini menjadi tanggung jawab amil. Wa 'amalun ya'udu naf'uhu ila al-ard. Pekerjaan yang berkaitan yang manfaatnya kembali kepada tanah atau lahan. Bahwa ala rabbil mal, maka ini atas pemilik lahan. Apa contohnya yang terkait dengan tanah? Misalnya ini tanah kita perlu dipagari, Maka kewajiban memagari tadi itu kewajiban pemilik lahan. Bagaimana kalau seandainya pemilik lahan menyuruh amilnya untuk menembok? Berarti itu harus ada akad baru terkait tembok tadi. Udahlah kamu tembokkan ini ya. Ini saya gaji, saya bayar sekian. Karena beda kerjaannya terkait dengan kebunnya sendiri, beda kerjaan terkait dengan lahan itu. Itu boleh kalau seperti itu. Tidak tumpang tindih akadnya. Tapi kan, oh kamu kan udah kerja di sini, sekarang lah tembok. Loh, tanggung jawab saya cuma mengairi. Yang berkaitan dengan buah, kalau ada dahan yang layu saya buang. Kalau semak saya siangi, karena dia berkaitan dengan buah kan. Tapi kalau terkait menjaga batas tanah misalnya atau yang lain, ini tidak menjadi tanggung jawab amil. Biaya dia mengurus, termasuk itu tadi biaya pemilik lahan. Misalnya peralatannya. Peralatan tadi itu menjadi tanggung jawab sahibul mal. Bukan menjadi tanggung jawab amil. Dia hanya pelaksana aja. Ini lahan saya, pohon-pohon ini, pohon kurma misalnya atau pohon anggur, tolong antum urus. Kewajiban antum terkait dengan buahnya. Kita akan akad musaqah ya. Akad musaqah. Ini alat-alatnya. Antum butuh apa? Ember misalnya. Apalagi gayungnya misalnya atau selang dan sebagainya. Ini menjadi pengadaan alat-alat ini menjadi kewajiban sahibul mal. Bukan kewajiban amil. Amil hanya menjalankan saja pekerjaannya. Dan itu. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini? Cukup ya? Sudah sore. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.